Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang memiliki iman di dalam hatinya pasti menginginkan untuk berangkat ke tanah suci. Ia memiliki cita-cita untuk berhaji di tanah suci tersebut. Namun tidak setiap orang beriman dapat berangkat ke sana. Dan barang siapa yang sudah pernah berangkat ke sana, tidak setiap dari mereka dengan mudah mengulang-ulangi lagi perjalanannya tersebut. Maka tahukah kita, tahukah Anda, bahwa di setiap pagi hari kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ya, setiap pagi, apabila kita mau, apabila kita mau meluangkan waktu dan menyisihkan tenaga untuk mengerjakan amalan berikut ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fil jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu' asy-syams, thumma yarka raka'ataini, kutiba lahu ajru hajjin wa umratin tamatan tamatan tamatan aw kama qala." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, lalu ia tetap duduk di masjid tersebut, lalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya matahari, lalu ia mengerjakan salat dua rakaat, apa kata Nabi SAW? Maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. Allahu Akbar. Mari kita ulangi secara lebih perlahan hadis di atas. Barang siapa yang sholat subuh di masjid secara berjamaah, ini adalah motivator yang sangat besar untuk kita agar kita berusaha menjaga sholat subuh berjamaah. Lalu selanjutnya kita tidak langsung pulang. Kita duduk dulu di tempat sholat kita itu. Kita tidak beranjak dari masjid kita itu. Kita tidak pulang. Atau kita tidak jalan-jalan di luar. Kita tetap berada di dalam masjid itu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita berzikir kepada Allah. Berzikir. Mulai dari zikir ba'da sholat. Lalu zikir pagi dan petang. Lalu melafadzkan zikir-zikir mutlak, apa saja yang bisa kita baca. Atau kita membaca Al-Quranul Karim. Atau menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu yang diadakan oleh DKM Masjid pada pagi hari tersebut. Sampai terbit matahari. Lalu kita tunggu sejenak karena Nabi melarang kita untuk mengerjakan sholat tepat pada matahari terbit. Kita tunggu kurang lebih 15 menit sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Lalu kita salat dua rakaat. Kita salat dua rakaat. Maka apa pahalanya? Kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Kita mengerjakan rangkaian ibadah yang disabdakan oleh Nabi di atas. Serangkaian ibadah yang dikatakan sebagian ulama salat syuruq atau salat isyraq, atau sebagian ulama mengatakan salat duha di awal waktu. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah. Namun setidaknya kita berusaha mengamalkannya. Kalau tidak bisa setiap hari karena terbentur aktivitas harian, kita harus masuk kerja, kita harus berangkat ke kantor, paling tidak sepekan dua kali atau satu kali kita mendapatkan pahala ibadah haji. Saat libur akhir pekan di hari Sabtu dan di hari Ahad, sempatkan waktu untuk sholat subuh di masjid secara berjamaah. Lalu kita tidak langsung pulang ke rumah kita. Kita tidak langsung jalan pagi. Memang sebagian kita ada yang ingin berolahraga, namun coba pikirkan, haji dan umroh, tetap berada di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Qur'an atau mendengarkan majelis ilmu yang berbicara tentang qala Allah dan qala Rasul sesuai dengan pemahaman yang benar sampai terbit matahari. Maka setelah beberapa menit dari terbitnya matahari kita salat 2 rakaat, kita mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Dan kabar gembira untuk para wanita. Para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaimin, apabila seorang wanita mengerjakan salat subuh di rumah karena mengikuti saran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Rumah mereka para wanita itu lebih baik untuk mereka. Lalu mereka tidak beranjak dari tempat salatnya. Mereka berzikir, mereka membaca Al-Qur'an sampai terbit matahari. Lalu mereka tunggu sejenak, kurang lebih 15 menit lalu salat 2 rakaat, maka insyaallah mereka akan mendapatkan pahala haji dan umrah tersebut. Dengan demikian, bagi setiap orang yang bermimpi untuk mengerjakan ibadah haji, yang ingin mendapatkan pahala haji wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Hendaknya manfaatkan waktu paginya. Setidaknya kalau kita disibukkan dengan aktivitas keseharian, seminggu 2 kali kita mendapatkan pahala ibadah haji. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.